Saya punya orang tua yang mesti dirawat, yang tidak memungkinkan bagi saya untuk meninggalkannya. Di samping itu, saya perlu pendidikan yang lebih baik buat saya pribadi dan terutama anak-anak saya, keluarga saya. Kepinginnya sih pindah ke tempat-tempat yang dekat dengan ilmu, tapi harus jauh dari orang tua. Jawabannya tergantung kondisi orang tua dan kondisi antum. Kalau orang tua tadi bisa merawat diri sendiri, bisa mandiri, kuat, apalagi masih ada saudara yang lain yang bisa merawat orang tua, hak-hak orang tua terpenuhi dengan baik, maka Anda bisa pamitan kepada keluarga, mendekat kepada ilmu untuk belajar ilmu agama yang lebih bagus, tapi tetap harus berbakti kepada mereka, tetap ziarah ke mereka, menghubungi mereka dengan cara-cara yang lain untuk berbakti kepada mereka. Tetapi kalau tidak ada yang merawat kecuali hanya Anda saja, hanya Anda yang bisa merawat, maka tidak boleh bagi Anda untuk meninggalkannya. Rawat orang tua dengan sepenuh hati, ya, dengan sepenuh keikhlasan, bakti kepada mereka selagi masih ada. Terkait dengan masalah ilmu, bisa dicari dengan media-media yang lain. Di zaman sekarang alhamdulillah banyak media. Kalau nggak bisa langsung datang ke tempat-tempat ilmu seperti ini, bisa dengan mendengarkan rekamannya, bisa dengan streaming, live streaming, atau dengan cara-cara yang lain. Anda bisa menimba ilmu agama Allah sambil didik anak-anak, sambil merawat orang tua. Dikecualikan kalau orang tua mau diajak bersama-sama untuk pindah ke tempat yang dekat dengan ilmu. Ini lebih bagus lagi. Ngerawat orang tua, belajar ilmu agama, anak mendapatkan pendidikan yang layak, semua tercapai, barakallahu fikum. Dikarenakan berbakti kepada orang tua hukumnya fardu ain, tidak bisa tergantikan dengan yang lain, barakallahu fikum.